Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Sunan Mahjurah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca di antara sunnah yang ditinggalkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Uslan di sini, na'am, ruqyatul insan nafsahu wa ahlah, seseorang meruqyah dirinya, demikian pula keluarganya, yang ini adalah termasuk di antara sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita jelaskan secara ringkas di kesempatan yang sebelumnya. Kita masuk kepada permasalahan yang berikutnya. Kata beliau hafizallahu taala, wa aidan minas sunanil mahjurah addu'a'u inda lubsil jadid, dan juga termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yaitu berdoa ketika memakai pakaian yang baru. Kita telah memahami, mengetahui bahwasanya agama kita, agama Islam, adalah merupakan agama yang sempurna, di mana Islam telah menjelaskan, menerangkan, serta mengatur seluruh perkara urusan manusia, apa yang dibutuhkan oleh mereka dari kemaslahatan-kemaslahatan untuk individu ataukah untuk masyarakat, terkait itu yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, termasuk diantaranya adalah adab, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya mensyariatkan adab-adab, yang adab-adab tersebut dibutuhkan oleh manusia dan sangat bermanfaat untuk mereka. Adab yang begitu banyak, begitu sempurna. Nah, yang mencakup segala sisi-sisi dari kehidupan manusia. Nah, apakah itu terkait tentang adab ketika seorang itu makan, minum, adab ketika tidur, adab ketika qadha'ul hajah. Termasuk diantaranya adalah adab ketika memakai pakaian, yang mana diantara adab yang dibimbingkan adalah ketika na'am seorang itu memakai pakaian yang baru. Maka di sana Rasulullah SAW membimbingkan doa yang semestinya na'am diucapkan oleh seorang muslim ketika memakai pakaian baru tersebut, yang mana kata beliau di sini, ini termasuk sunnanun mahjurah, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Na'am berdoa ketika memakai sesuatu yang baru, termasuk diantaranya adalah ketika memakai pakaian. Maka kata beliau hafizallahu ta'ala, fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, maka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban sammau bismihi imamatan au qamisan au ridaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda ay idza labisa thauban jadidan. Nah, apabila beliau memakai pakaian yang baru, maka beliau menyebut ataukah menamakan, ya, naam sesuai dengan namanya, ya, imamah, ataukah itu komis, ataukah itu rida, atau yang lainnya, sesuatu yang baru disebut. Apakah imamah? Maka disebut. Naam, ya. Setelah itu beliau mengatakan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi bi sanadin hasan. Nah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nah, hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam Sahih Abu Daud, demikian pula Sahih At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Nah, maka di sini dalam hadits ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakai pakaian yang baru. Nah, maka beliau menyebut sesuatu yang baru tersebut dengan namanya. Kalau itu imamah maka disebut imamah, komis ya komis, ataukah rida atau yang lainnya. Naam, ya, yang mana di sini ada ihtimal. Naam, kata mereka para ulama, apakah penyebutan nama tersebut sebelum seorang itu membaca doa ini, naam, ya, dan itu yang zahir, ya, ataukah disebut di tengah-tengah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Naam. Seorang mengatakan, ya, ya, ini adalah gamis. Naam. Yang Allah telah memberikan rezeki kepadaku dengannya. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Naam ila akhir hadis. Atau dia berdoa menyebutkan, ya, naam, di tengah-tengah doa tersebut, Allahumma lakal hamdu anta kasautani hadzal tsauba hadzal qamisa hadzal rida hadzal imamah dan seterusnya. Nah, apakah menyebut di awal ataukah di tengah doa tersebut? Dan yang zahir, na'am, ya, menyebutnya di awal. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan tsumma yaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah. Naam. Hanya milikmu lah segala pujian. Engkau telah memberikan kepadaku pakaian ini. Naam, ya. Tentunya la syak wa la raib bahwasanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai dari berbagai macam jenis pakaian adalah merupakan bagian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala yang berikan pakaian kepada hambanya, yang berikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, semua kebaikan, semua kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Apapun dari bentuk kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk di antaranya adalah pakaian. Ya, yang merupakan salah satu dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi. Nah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, "Na'am ya ibadi, na'am wahai hamba-Ku, na'am ya, kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum." Ya. Ya ibadu, kullukum arin wahai hamba-hamba-Ku, semua kalian itu dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan pakaian kepada kalian, maka mintalah kalian pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepada hamba tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis ini, ya, di antara jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah ats-tsaub, al-kisa, pakaian. Naam, ya. Maka tentunya seorang muslim ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut, terlebih adalah merupakan ya kenikmatan berupa pakaian yang baru, maka semestinya dia berdoa dengan doa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menyandarkan kenikmatan tersebut ya sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, wahai Allah, hanya milikmu lah segala pujian, ya, Engkau telah memberikan bagian kepadaku dengan bagian ini. As'aluka khairahu wa khaira ma sunia lahu, aku mohon kepadamu ya terhadap bagian ini, kebaikan bagian ini dan kebaikan sesuatu yang dia dibuat untuknya. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan terhadap pakaian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, agar supaya pakaian tersebut ya, pakaian yang awet, lama ya dipakainya. Naam, sesuatu yang halal, bersih dari sesuatu yang najis, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan sesuatu yang pakaian tersebut dibuat untuknya. Naam, ya. Di mana pakaian dibikin untuk naam seseorang itu terlindung dari panas, ya, cuaca yang dingin, untuk menutupi aurat, dan lebih daripada itu dalam rangka untuk membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pakaian yang Allah berikan kepada hamba-Nya tersebut sesuatu yang akan membantu hamba ini untuk naam semakin taat, semakin dekat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini, sesuatu yang haram ya, atau sesuatu yang di dalamnya terdapat najis, atau mungkin ya sesuatu yang tidak tahan lama pakaiannya. Naam, dan aku berlindung dari bahaya keburukan pakaian yang dibuat untuknya. Ya. Terkadang kenikmatan ini, pakaian tersebut menyeret seorang kepada berbagai macam keburukan-keburukan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Menyebabkan seorang itu sombong, ya, congkak terhadap manusia. Naam, adamul qanaah, tidak merasa qanaah. Ya, atau naam kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Naam, untuk mengelabui manusia yang hendak dia berbuat madarat kepadanya. Naam, dengan pakaian yang baru, penampilan yang rapi, ya, sehingga mungkin akan tersamarkan manusia. Enggak mungkin orang tersebut ya, dia akan berbuat mencuri, menipu, demikian dan demikian, ya. Dalam kondisi dia punya tujuan ingin mencuri, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Siapa sangka ternyata orang yang berpakaian rapi, pakaiannya bagus, baru, nah, ternyata dia adalah seorang pencuri. Ya, sehingga dia leluasa untuk berbuat keburukan, waliyadzubillah. Ini termasuk di antara keburukan yang bisa ditimbulkan dari pakaian tersebut, pakaian yang baru. Nah, iya kan? Terkadang orang ya berusaha melakukan bagaimanapun caranya, ya, demi untuk mendapatkan harta, ya, walaupun dengan cara yang batil, ya, mereka yang tidak Nah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dengan modelnya semacam ini. Nah, dengan berpenampilan yang rapi, pakaian yang bagus, yang baru, sehingga ya manusia tidak akan menyangka si fulan, si alan akan berbuat demikian dan demikian. Ternyata justru dia yang berbuat ya kejahatan, keburukan, mencuri, menipu semata-mata demi untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, ini doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW biasa melakukannya ketika beliau memakai pakaian yang baru ataukah sesuatu yang baru. Nah, ya, di mana para ulama mengambil ya hadits ini dijadikan umum, sesuatu yang naam yang baru yang dipakai seorang, ya, termasuk ketika seorang memakai sendal dalam ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Ta'ammal fi hadhil alaqa wa fil isti'adzah billahi tabaraka wa ta'ala min ats-tsaub wa min syarrihi wa min syarri ma suni'alah wa talabi khairi ats-tsaub wa khairi ma suni'alah minal azizil wahhab. Renungkan, perhatikan ilaqa, hubungan ya dianjurkannya untuk seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika memakai pakaian yang baru ini, yang terkandung di dalamnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pakaian dan keburukan ya sesuatu yang pakaian tersebut dibuat untuknya ya, serta seseorang tersebut terkandung dalam doa ini memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pakaian tersebut dan kebaikan apa yang pakaian itu diciptakan dibuat untuknya, agar supaya membantu seorang itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seorang itu terlindungi, terjaga dari hal-hal yang menjadi sebab seorang terjatuh kepada perbuatan dosa dari pakaian tersebut. Ya, perhatikan, renungkan. Nah, kandungan yang terkandung di dalam hadis ini, di dalam doa ini, sesuatu yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang memakai sesuatu yang baru, pakaian yang baru, imamah yang baru, ya, jaket yang baru, sendal yang baru. Nah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sesuatu yang bisa ditimbulkan akibatnya, serta memohon kepada Allah kebaikan ya supaya bisa membantu ya dari kenikmatan yang Allah berikan tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal fi hadzal khairil kabirin ladzi yahsul. Renungkan, perhatikan apa yang terkandung dalam kebaikan yang begitu besar yang akan didapatkan ketika seorang berdoa dengan doa ini. Idza bada'al insanu ma'a thawbin jadid ala hadzan nahwin nabawi asy-syarif. Ketika seorang itu memulai tatkala dia memakai pakaian yang baru dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ini di antara adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait terhadap adab-adab berpakaian, yaitu ketika seorang memakai pakaian yang baru semestinya berdoa dengan doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, yang teranggap kata beliau termasuk di antara sunnahun mahjurah, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.